وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Babul marfu'ati minal asma'. Bab marfu'at, isim-isim yang marfu'. Nah. Qala al-marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang marfu' ada 10. Itu fa'il maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Nah, ini beliau terpengaruh dengan Ibnu Hajurum Al-Hattabi. Ya, karena nanti terbukti yang namanya naibul fa'il itu tidak mesti, tidak selalu dari maf'ul bih yang menempati posisi fa'il jadi naibul fa'il. Bahkan jar majrur juga bisa menjadi naibul fa'il. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, beliau di sini terpengaruh dengan Ibnu Hajurum Al-Hattabi rahimahullah ta'ala. Aini naibul fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Wal mubtada wa khabaru. Mubtada khabarnya. Sudah berapa tuh fa'il 2? 3 4. Ismu kana wa akhwatiha 5. Wasmu af'alil muqarabah 6. Ismu af'al muqarabah kada wa akhwatuha. Ya. Ismu hurufil musyabbaha bi laysa. Isim huruf musyabbaha bi laysa. Misalkan isim ma. Ma yang beramal amal laisa. Misalkan mahada basyara. Maka hada adalah isim. Isim apa? Isim ma. Isim isyara mabni ala alal sukun fi mahalli raf'in isim ma. Ma-nya beramal amal laisa. Sudah berapa itu 7. Khabar inna wa khatiha. Khabaru la allati linafil jinsi. Nah. La rajula qaimun misalkan ya qaimun berarti dia adalah khabar la. Kemudian yang terakhir at-tabi lil marfu. Ya, dia adalah tabi dari marfu itu arba'atu asya, ada na'at, ataf, taukid, badal. Nah. Baik, lengkap ini semua. Beliau menambahkan apa yang tidak disebutkan oleh Ibnu Jurum yaitu isim af'al muqarabah itu enggak ada. Kemudian isim huruf musyabbaha bi laisa ada enggak di Ibnu dia enggak ada. Kemudian udah itu aja ya penambah. Khabarullah juga enggak ada ya di Al-Jurumiyah. Tapi otomatis ya. Karena bab la nafiyal jinsi disebutkan di Al-Jurumiyah. Ya. Cuman beliau seolah-olah mengatakan ini la yang beramal amal inna. Maka khabarnya seperti khabar inna. Baik. Dibaca di sini syarahnya. Nah. Yang izin behar apa Mustafa sih? Kok Mustafa ada? Obehar. Ya. Apaan Ustaz, ana izin. Ibu dan kakak saya lagi enggak enak badan. Oh, ibu dan kakaknya. Berarti dia masih di Tangerang nih. Enggak ke Ibnu Katsir juga. Kira-kira antum. Ya. Ya. Fadal dibaca marfu'at. Apa namanya? Mustafa. Kalau isim setelah makna itu mudhofun ilaihi. Di mana lafzin marfu'in atau kalimatin marfu'atin. Wa khoroja bi qaidin marfu'ati al-mansubati. Al-mansubatu al-marfu'at. Khoroja. Itu kan mansubatu fa'il dari khoroja. Gitu. Al-mansubatu al-mansubatu. mata alaihi ma bi annaha umdatun idza la yakhlu minha ana antu id la yakhlu idza yakhlu minha siwaha siwaha kama taqaddama wa qawluhu asharatun urifa urifa urifa asuna bil istiqawi wa qaddama wa qaddama al-fa'ilu ala wa ya boleh qaddama atau qudima boleh innahu aslul marfu'ati min jalbil mubur wa satamurru bika hadhihi al-asharat al-asharatu mufas mufas mufas silatat mufas salatat mufas salatat mufas salatat Mustafa udah mulai jarang hadir sih. Pegok-pegok bacanya. Ya. Jangan. Mana sih? Al-Marfu'at. Qauluhu al-Marfu'at. Marfu'at itu jamak dari marfu. Atau jamak dari marfu'ah. Ini sama aja. Ya, maknanya adalah lafadz marfu atau kalimat marfu. Ya, bimakna lafdin marfu'in au kalimatin marfu'atin. Nah, ini maknanya. Kharaja biqaidil marfu'at. Nah, maka keluar dengan syarat mesti marfu'at ini, keluar dari ketentuan ini adalah al-mansubatu atau majruratu. Nah, ini mudah ya. Wa qaddamaha 'alaihima, dan beliau mendahulukan marfu'at dibanding keduanya. Itu dibandingkan dengan mansubat majrurat. Kenapa? Karena yang namanya marfu'at itu li'annaha umdatun. Karena dia umdah. Coba deh kalau dia ada di kalimat, pasti dia jadi induk kalam. Umdah itu induk kalam yang kalau enggak ada dia kalimat enggak sempurna. Ya, lawannya apa? Fadlah. Kalau fadlah ya tambahan. Tak ada dia kalimat pun jadi. Coba lihat isim-isim marfu. Pasti semua dia umdah. Fa'il, iyalah. Mubtada khobar. Iyalah. Isim kana, khobar inna. Coba innallaha. Iya, enggak ada khobar gimana? Inna Zaidan, coba. Nah, dia umdah. Ya, kecuali yang tabi ya. Berikutnya mana lagi? Id la yakhlu minha kalamun. Karena yang namanya kalam itu tidaklah kosong, tidaklah lepas, pasti ada dia. Nah, kalam apapun, jumlah ismiyah, fi'liyah, pasti ada dia. Pasti ada yang marfu. Baik. Mana lagi tadi? Wa kharaja bi qaidil minal ism minal asma'i, dan keluar dari ketentuan isim-isim itu marfu'at. Al marfu'atu minal af'ali wa hiya al mudhara'ah. Ya, mudhara'ah itu masdar ya. Mudhara'ah. Dia masdar dari dara'ah. Dara'a yudari'u. Yaitu marfu'at fi'il-fi'il yang marfu', yaitu fi'il mudhari nanti. Karena fi'il mudhari itu nanti ada yang marfu', yang kalau dia kosong dari amil jazm, amil nasab. It laisa lana af'alun mu'rabatun siwaha kama taqaddam. Ya. Karena bukan pembahasan kita di sini fi'il-fi'il mu'rab. Ya. Siwaha selainnya kama taqaddama sebagaimana telah berlalu. Wa qawluhu asyaratun, ini ada 10. Ada 10 yaitu urifa hasuha bil istiqra. Nah, ini diketahui pembatasannya. Isim-isim yang marfu ada 10 yaitu berdasarkan penelitian, penelaahan. Berdasarkan telaah. Qudimal fa'ilu atau qaddamal fa'ila ala ghairi, didahulukan fa'il dibanding yang lainnya. Dia nahu aslul marfu'at. Karena dia adalah hukum asal marfu'at indal jumhur. ya. Wa satamurru bika hadhihi asyarah, dan yang 10 ini insyaallah akan melewati Anda. Mufassalatan, secara terperinci, baban-baban, bab demi bab insyaallah taala. Ya. Tapi kayaknya tadi enaknya baca jangan mudhari'ah ya. Mudhari'ah aja. Mudhari'ah. Ya. Minal af'al wa hiya al-mudhari'ah. Jadi fi'il mudhari itu enggak termasuk walaupun dia marfu juga. Ini mukaddimah. Babul al-fa'ili, bab fa'il. Tulis itu. Masuk kolom. Babul fa'il. Ya. Babul fa'il. Matanya al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu al-madhkur qablahu fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'li. Fa'il adalah isim marfu yang telah disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Kalau fi'ilnya itu setelahnya, itu berarti dia bukan fa'il, berarti dia mubtada. Ya, karena yang namanya fa'il berarti terletak setelah fi'il. Aw ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau yang ya, yang dia adalah pada ta'wil fi'il. Nanti ada isim-isim yang beramal-amal fi'il. Ya. Nanti isim tersebut terletak setelah isim juga yang isim beramal-amal fi'il, maka isim yang ini namanya fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari isim yang beramal-amal fi'il. Nanti beliau akan sebutkan insyaallah. Nah, baca di sini berikutnya. Coba Pak Sofyan, baca Pak Sofyan. Min aju man aujada fi'la. Mas ma dzakara ul musannifu bi qawlihi wal ismu ila akhirih. Fa qawluhu al-ismu ay as-sarihu awil mu'allu awil awwalu bihi akhraja bihi al-fi'lu wal harfu wa jumlatu fala yakunu ba'idun minha fa'ilan wal muradu bis-sarihi ma la yahtaju bi qawlihi fa'ilan ila ta'wili ila ta'wilin ila ta'wilin Ayyashmalu dhahiru wa yashmalu Ayyashmalu dhahiru adh-dhahira Ayyashmalu adh-dhahira nahwu qama zaidun wal mudmaru wal mudmara wal mudmara nahwu kuntu. Naam, baik ya. Nah, mulai ngerti sini ya. Ngerti enggak, Pak Sofyan? Baca berikutnya. Ya. Andika, Andika. Apa munasabah? Benar bacanya. Munsabakin. Al-Masbuki bima ta'il a'jabani wa takdiri wa takdiru wa takdiru a'jabani sunuka wa qawluhu al-marfu'u ay lafzun aw takdiran aw mahalban fa kharajan li al-mansubu wal-majruru wal-rafi'u lil-fa'ilin wal-fi'lu aw ma bihi ta'wiluhu ala sahihin wa qawluhu al-madhkuru qabla al-madhkuru qablahu fa'iluhu fi'luhu ay attamu attamu al-mabniyu lil-mahmud bil ma'lumi wa qaraja bihi al-mubtada'un wa khabaruhu nahu zaidun qa'imun wa qaraja bihi al-mubtada'u wa khabaruhu jangan mubtada'un wa qaraja bihi al-mubtada'u wa khabaruhu nahu zaidun qa'imun wa khabaruhu inna nahyu inna zaidan qa'imun fa innaha asma fa innaha asma'un marfu'atun lam yak kita aja bingung dia. Ayo. Fi'lun. Aduh. Baik. Eh, jar dia. Tahu dulu dah. Nah, ntar kebanyakan ya. Terus saya terjemahinnya malah capek ntar. Banyak banget. Nah, mana tadi al-fa'ilu qotan itu berasal dari kata man aujada al-fi'la yaitu yang membuat sebuah tindakan itu namanya fa'il. Daraba Zaidun, nah, yang melakukan tindakan pemukulan adalah Zaid. Maka Zaid di sini namanya fa'il. Ya, maka dia adalah fa'il. Taibar kalau begitu. Aduh. Ya, berikutnya wastilahan madzakarul musannif. Nah, adapun secara istilah yaitu yang sudah disebutkan oleh musannif. Ya. Yaitu ma isim marfu al madzkur qablahu fi'lu. Nah, ini sudah bagus definisinya. Wa qawluhu al ismu, perkataan beliau fa'il itu adalah isim ay as-sarihu, yaitu isim yang sarih. Nah, kalau isim yang sarih nanti terbagi menjadi dua, isim zahir dan isim mudmar. Isim domir. Awil mu'awwalu bih atau yang mu'awwal dengan sarih, ditakwilkan aja. Ya. Jadi nanti dia huruf masdar bersambung dengan fi'il. Maka meleburlah fi'il tersebut dan huruf masdar menjadi masdar. Kalau namanya masdar jadi isim. Nah, masdar itulah nanti yang menjadi fa'il. Ya, fa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu wal jumlatu. Maka tidak termasuk dalam isim ini fi'il, isim, huruf. Ayo isim apa namanya? Fi'il, huruf, jumlah. Wal jumlatun. Fala yakunu wahidun minha fa'ilan. Ya, maka masing-masing ya, apa namanya yang ya, salah satu dari tadi itu semua tidak bisa menjadi fa'il. Nah, kemudian wal muradu bis-sarih ma la yahtaju fi kaunihi fa'ilan ila ta'wilin, yaitu yang tidak membutuhkan, yang tidak membutuhkan status dia sebagai fa'il, tidak butuh kepada ta'wil. Langsung aja. Daraba Zaidun, ya Zaidun sudah langsung fa'il. Maka fayasmalu adh-dhahira, ini mencakup isim zahir wal mudmar. Kalau isim zahir jelas qama Zaidun. Nah, udah. Kalau mudmar kumtu. Nah, kumtu dhamir ta. Ini mabni ala dhamm fi mahalli raf'in, fa'il dari kum. Ah. Sudah jelas ini ya. Wal murad bi muawwal bis sarih, yang dimaksud dengan muawwal bis sarih ma yahtaju fi kaunihi fa'ilan ila ta'wilin ila ta'wili masdarin munsab munsabikin bi wasitati harfi masdari. Ya. Ya, perhatikan. Ya, yang dimaksud dengan mu'awwal bisharih ialah yang membutuhkan pada statusnya sebagai fa'il, dia membutuhkan ta'wil masdar yang munsabik, yang terbentuk, yang dia sudah melebur, ya, biwasitati harfi masdari, dengan perantara masdar, huruf masdar. Misalkan an masdariyah, ya, atau anna temannya inna, ya, atau ma masdari, ya. Barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Nahu ajabani ma sonakta. Ajabani ma sonakta. Ajabani fi'lun wa fa'ilun. Ya. Ya nun nun wikoyah. Ya mutakalim fi ma'li nasbin maf'ulun bih. Ma masdariyatun. Sedangkan ma adalah masdariyah. Ya. Sonata wa sonata fi'lun wa fa'ilun. Wal fa'ilu fi'lun wa fa'ilun. Sonata fi'lun wa fa'ilun. Wal masdar al mu'awwalu min al fi'li al masbuki bima fa'ilun a'jab fa'ilu a'jabani. Wa taqdiru a'jabani sun'uka. Sona'ayan sona'a yasna'u. Sun'an. Ya, sun'an. A'jabani sun'uka. Sun'u. Kenapa? Karena dia fa'il. Ma sona'ta. Ya, sona'ta. Nah, maka ketika dia bersambung dengan, berubah menjadi domir mutasil, maka menjadi domir mutasil, ya, majrur, mudhofun ilaih, maka menjadi sun'uka. Ya. Taibar kalau begitu. Mudah sini. Gampang ini ya. Contoh yang lain begini. Ajabani antakuma. Ajabani antakuma. Berarti gimana takwilnya? Ajabani kia buka. Ajabani antakumi. Berarti gimana? Kia muki. Udah, gampang. Gampang kan? Kamu gak adik? Gampang. Pokoknya dia melebur antara huruf masdar dengan, ya, dengan apa? Dengan fi'il. Nah, nanti juga bisa dipakai anna. Anna. Ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu kan. Nah, asyhadu anna, asyhadu kan fi'il muta'addi. Anna Muhammadan Rasul, itu maf'ul bih ya. Yang fa'il gimana misalkan? Yang fa'il ya kalau fa'il ya, misalkan kalau ana itu biasanya banyaknya maf'ul bih, majrur, ada juga fa'il, ada juga marfu. Kalau marfu sebagai fa'il contohnya apa ya? Bisa juga yu'jibuni. Yu'jibuni annaha qa'imatun misalkan. Ya, yu'jibuni annaha qa'imatun. Takdirnya apa? Hah? Yu'jibuni qiyamuha. Udah gitu aja. Yu'jibuni qiyamuha. Taib. Nah, jumlah sonata berarti apa tuh? Andika. Fimhali apa? Sonata, yu'jibuni ma sonata. Berarti sonatanya pimahli apa? Gak usah sebelum dilebur dulu. Dilebur menjadi sun'uka. Saya mau tanya ini dulu. Pimahli apa? Bingung dia, padahal udah belajar. Nah, apa pas goib? Sonatanya jadi apa? Panji, pimahli apa? Hah? Ah. Nugraha. Nalal mahalalah minal irob. Kenapa? Karena dia sekaligus sebagai mausul. Mausul harfi. Ya, paham ya? Yang enggak butuh a'id, dia butuh hanya silah. Kalau isim mausul butuh a'id dan silah, dia enggak butuh a'id, hanya butuh silah. Silahnya apa? Ya sonata. Silah mausulah harfi. Ya. Baik. Paham sini? Dia maka dia la mahalla laha min al-i'rab. Kan udah belajar. Lupa. Bahkan ditanya berulang-ulang. Kalau mausul harfi enggak butuh a'id, butuh silah. Ya enggak? Sama dia juga itu. Wa qawluhu al-marfu, itu kan a'jabani ma sona'ta. Itu alladhi sona'ta. A'jabani alladhi sona'ta. Maknanya alladhi ya. Bisa enggak diganti alladhi? Bisa. Nah, itu jebak udah. Nah. Pokoknya kalau mausul harfi enggak butuh a'id. Ya. Kalau isi mausul baru butuh a'id. Ya. Nah, berikutnya wa qauluhu al marfu. Ini udah dibaca belum? Udah. Ai lafdhan au taqdiran. Ya. Ini marfu mana nih? Oh, dari matan. Wa huwa al-ismu marfu al-madhkur qablahu fi'lu. Dia isim marfu baik secara lafaz maupun takdiri. Nah. Lafaz maupun takdiri. Ya. Au mahallan atau mahalnya aja. Fa kharaja bihi al-mansubu wal-majruru. Nah. Coba siapa yang bisa kasih saya contoh? Dia marfu tapi takdir aja atau mahalnya aja. Gimana coba? Yang mahal. Kalau yang takdir gampang. Yang isim-isim abni. Ja'a si bawai. Ya. Labdon. Ya, takdiron aja udah. Fimali. Apa namanya? Fimali. Rafin. Atau takdiron. Gimana takdiron? Ja'al fatah. Domah muqaddarah. Bisa. Nah begini. Mahalnya, mahal ma'al marfu, ma'arofa. Maja'a min ahadin. Perhatikan. Maja'a min ahadin. Min ahadin apa irobnya ahadin? Majrurun lafdhan. Marfu, mahallan. Kenapa? Karena minnya za'idah. Minnya za'idah. Nanti di alfiyah akan diterangkan itu. Dengan syarat fi'ilnya mesti manfi. Dinafikan oleh la dan yang lainnya. Baik, itu ya. Fa kharaja bihi al-mubtada'u wa khabaruhu. Maka enggak termasuk di mana lagi? Kok ke bawah sih? Ya, fa kharaja bihi al-mansubu wal majrur. Nah, enggak termasuk di sini isim marfu atau majrur. Ya, majrurnya yang bukan zaidah, ya. Warrafi'u lil fa'ili huwa al fi'lu. Nah, maka yang merofakkan amil dari fa'il tersebut. Kenapa si isim ini menjadi fa'il? Adalah fi'il. Atau ma fihi ta'wiluhu ala sahih. Atau yang isim yang mentakwilkan takwil fi'il. Yang beramal amal fi'il. Berdasarkan pendapat yang sahih. Nah. Terus. Dibaca di sini ini kayaknya belum dibaca ya. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Gitu ya. Yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Ya. Kalau fi'il, apa kalau disebutkan sebelum fi'il, bukan fa'il. Mubtada namanya. Ya. Ay at-tamu. Al-mabni lil-ma'lum. Itu fi'il yang tam. Apa maksud fi'il tam? Dengan marfu'nya sempurna kalam. Yang mabni lil-ma'lum. Kalau nanti kalau mabni lil majhul, walau tam sekalipun, bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Ya. Nahu. Fakharaja bihi al-mubtada wa khabaruhu. Nah, maka enggak termasuk di sini mubtada khabar. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ya, maka Zaidun di sini mubtada, qa'imun khabar. Ya. Kemudian khabaru inna enggak termasuk. Inna Zaidan qa'imun. Nah, fa innaha asma'un marfu'atun. Lam yataqaddamha qablaha fi'lun. Jadi isim-isim marfu tidak didahului sebelumnya oleh fi'il, maka dia bukan fa'il. Semalam kita di mulakhos, ya, terkadang fa'il itu fi'ilnya dihadaf. Ingat ya di mulakhos semalam. Ingat apa contohnya? Kullu amin wa antum bi khairin. Nah kullu itu adalah fa'il. Mana fi'ilnya? Mahdzuf. Tapi ini dengan syarat mesti ada qarinah dan maklumah indal mukhatab. Dan ini sudah maklum menurut orang yang kita ajak bicara. Paham sini ya? Kullu amin wa antum bi khair. Apa takdirnya Andika? Bingung dia. Antum kan sering tahu minal aidin wal faizin. Ada gantilah. Kullu amin wa antum bi khair. Apa irobnya? Yang di irob mubtada. Kalau di irob mubtada maknanya kurang bagus ya buat doa. Ini kan doa maknanya. Kurang mantap buat doa. Apa? Takdirnya. Panji. Waduh, belum pernah belajar mulakhos. Apa takdirnya? Yukbilu a kullu amin wa antum bi khair. Yukbilu kullu amin. Ya, semoga ya, setiap tahun itu yukbilu apa namanya? Datang menghampiri dan dalam keadaan kalian selalu dalam kebaikan. Nah. Itu terkadang fi'ilnya dihapus. Ya. Tapi lihat mesti ada qarinah. Enggak bisa antum tiba-tiba mengatakan Zaidun Amron. Zaidun Amron. Apaan? Zaidun Amron. Ada fiilnya tuh mahdhuf. Apaan? Jaraba Zaidun Amron. Lah kan fiilnya bisa macam-macam. Bisa ahabba Zaidun Amron. Ya enggak? Akrama Zaidun Amron, daraba Zaidun Amron, macam-macam. Ya enggak? Macam-macam semua bisa. Nah, ini enggak boleh. Mesti fiilnya disebutkan. Baik. Mana lagi tadi? Wa biqaidit ta atam di sini ya. Baca sini. Coba Suyudi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna marfu maha la yusamma fa'ilan haqiqatan. Wa biqaidil mabniyu lil mahlul. Enggak usah mabniyu, wa biqaidil mabni. Wa biqaidil mabni lil mahlumi kharajal marfu'ul mabni lil majhuli. Fa'innahu na'ibun fa'ili. Na'ibu fa'ilin. Na'ibu fa'ilin. La fa'ilun. La fa'ilun. La-nya la'atifah. La fa'ilun. La fa'ilun. La fa'ilun. Wa qawluhu aw ma fi ta'wili ta'wilil fi'li. Ay kasmil fa'ilil wa nahwuhu mimma fihi ta'wili. Mimma fihi ta'wilul fi'li. Mimma fihi ta'wilul fi'li. Nahwu Zaidun qa'imun abuhu fi abuhu fa'ilun bi qa'imun li'annahu ismun ismu fa'ilin fi ta'wili fi'li fatakdir wa taqdiru Zaidun yaqumu abuhu. Nah, kemudian ketentuan berikutnya fi'ilnya mesti tam, maka enggak termasuk sini fi'il naqis. Semisal kana dan saudari-saudarinya. Fa inna marfu'aha, ya marfu'nya yang ada di kana, itu bukan dinamakan fa'il secara hakiki. Ya. Nah, kecuali kalau fi'ilnya kanainya itu tam, kayak kemarin kita di mana? Di pembacaan Sittatul Mawadi' min Sirah ya. Kanat ghazwatu Badrin. Itu karena kalau maknanya hasola, maka dia jadi tam. Maka isimnya ghazwatu itu fa'il dari kanat. Fa'il dari kanat. Ya, atau semua isim yang menjadikan kana sudah cukup dengan marfu'nya tadi. Ya, yang isimnya marfu' sudah cukup, sempurna kalam. Maka jadilah kananya tam, bukan nakis. Dan jadilah isim yang marfu' tadi fa'il, bukan isim. Nah, nanti di kana lah pembahasannya. Kita luasin insyaAllah. Baik. Wa bi qaidil madh mabni lil majhul ma'lum ya wazan fa'ala misalkan kharaja marfu'ul mabni lil majhul, maka enggak termasuk di sini yang marfu tapi dengan mabni lil majhul. Maka kalau marfu dengan mabni lil majhul bukan fa'il tapi naibul fa'il, dia naibul fa'il, la fa'il bukan fa'il. Wa qawluhu aw ma fi ta'wilil fi'li, atau isim yang berada setelah pada isim yang dia adalah ta'wil fi'il, yaitu semisal isim fa'il ya nahu mimma fihi ta'wilul fi'li, yaitu contoh pada isim-isim yang berada pada ta'wil fi'il, contoh zaidun qa'imun abuhu, zaidun qa'imun abuhu, qa'imun kan khobar zaidun, abuhu apa i'rabnya? Fa abuhu fa'ilu qa'imun liannahu ismu fa'ilin fi ta'wilil fi'li, karena dia adalah isim fa'il yang pada ta'wil fi'il. Ya, takdiru zaidun yakumu abuhu, gampang sini ya lah. Ja'a ar-rajulu al-fadilu abuhu, abuhu berarti apa? Fa'il dari al-fadilu. Ya. Baik, berikutnya wa huwa ala kismain. Ya. Dan dia terbagi menjadi dua macam. Ya, fa'il bagi menjadi dua macam, ada yang zahirin wa mutmarin. Fadhahirunahu qala Allah taala. Ini jelas bapak jalalahnya nampak. Fa'il. Qala rajulani, ini jelas. Wa ja'al mu'adzirun. Ini jelas. Yauma yaqumun nasu, ini jelas. Yaqun an-nasu falyaqumu. Yauma idzi yafrahul mu'minun, ya mu'minun fa'il dari yafrah. Qala abuhum, ini jelas. Nah, ini ada semua nih. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak taksir, jamak mudzakkar salim lagi, abuhum, asma'u sittah. Wal mutmarunahu qaulika darabtu, darabna dan seterusnya ila akhirih. Kama taqaddama fi fi fasdirul mudmari. Nah, ini sebagaimana yang sudah disebutkan di pasal tomir. Walladzi fi ta'wil fi'li nahu aqa'imun zaidan. Nah, ini pada pembahasan apa nih? Hah? Hah? Ini al, apa namanya? Pembahasan mubtada yang gak butuh fa'il. Ya. Al-marfu sadda musadda al-khabar. Marfu yang sudah menutupi khabar. Ingat ya pembahasan itu? Ingat di mana? Di mutamimah. Ya, al-marfu sadda musaddal khabar. Nah, ini Zaidan bukan khabar dari qaimun. Aqaimun, qaimun boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh istifham. Az-Zaidani, Zaidani apa i'rabnya? Fa'il dari qaimun. Ya, fa'il sadda musaddal khabar. Lihat di putnat. Maka dia sudah menutupi khabar. Nah, pembahasannya nanti aja deh ya. Proses bahas ini, ya dibahas bab ini. Nah, ntar ada pembahasannya. Kemudian, Mana lagi tadi? Wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanuh. Ah, ini sama. Alwanuhu juga fa'il dari mana? Alwan. Alwanuhu, alwanu. Itu fa'il dari mana? Dari mukhtalifun. Ya. Fa'il dari mukhtalifun. Sedangkan ada di footnote, mukhtalifun mubtada muakhar. Dari firman Allah, wa minan nas. Dan firman Allah, minan nas dan majrur, khabar, mufaddal. Alwan, fa'ilun dari mana? Mukhtalifun. Al-haq wa humudaf, haq mudafun ilaih. Nah, baca syarahnya sekarang. Barakallahu. Coba saya mau dengar Niko nih, suaranya. Niko Suyudi mesti bersaing ini. Ya, mesti bersaing. Saing dalam kebaikan enggak apa-apa, ya. Asal jangan saingan rebutan akhwat. Nah, ayo Niko. Hah? Bila? Bila apa? Ya Allah Niko. Apa sih ini? Wow. Kalau kan ini di fasal, ya saya maklum ya Niko bingung. Mau majrur tapi ada lah. Ya enggak? Lahnya kan fasil tuh, pemisah. Nah. Kok tetap beramal? Kenapa? Apa jawabannya? Hah? Karena hurufnya dhaif. Ya, karena huruf itu dhaif. Nah, maka tetap berapa? Bila qorinatin. Yang benar? Takal. Keselak begitu antum ngomongnya. Takallumin. Al-khitabin. Al-ghaibatin. Terus? Kan aw itu ma'tuf. Atof. Kok bisa jadi jam'u? Gimana ceritanya? Rufi'a. Au jam'a. Au jam'a mudzakkarin saliman. Wal wawu bisa ba'doha bacanya ni kau kenapa enggak ba'diha ba'duha kau ba'doha ba'do kenapa irabnya ni kau ba'do maf'ulun bi mana amilnya diam yang lain jawab salah lagi tadi saya dengar tuh apa amilnya ba'do Kau juga udah ada kemajuan ini, masya Allah. Ah, jangan kan yang gondrong, yang gundulin sikat, masya Allah. Nanti pulang ke Dayak, ke suku Polo-Polo, dihirap semua tuh. Ja ada Yaki, Dayaki Pak Ilun Marfu'un, walau terapi, masya Allah. Nah, terus lanjut berikutnya dibaca sini. Ya. Apa si ini Raymond. ولنا وقوله والمثمر إلى آخره والمثمر ينقسم إلى متصل نحو ضربت وضربنا إلى آخره ومنفصل نحو ما قام إلا أنا أو نحن إلى آخره قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو وقوله نحو أقائم زيدان إلى آخره فزيدان فاعلون لأنه في تأويل الفعل وتقدير أيقوم الزيدان وألوانه فاعل بمختلف لأنه في تأويل الفعل وتقدير يختلف ألوانه. نعم طيب بارك الله فيكم. Berikutnya qauluhu, ini melihat ke mata nih. Fa'il terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Ya, yang mutmar yang dhamir. Adh-dhahir apa sih dhahir? Ma dalla ala ma'nahu bila qarinatin. Itu yang dapat langsung menunjukkan maknanya tanpa perlu ada indikasi qarinah. Jelas ja'a zaidun, udah. Nah, kalau mudmar ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Nah, sedangkan yang mudmar yang menunjukkan kepada maknanya tapi dengan indikasi takallum, apakah dia orang pertama, orang kedua khitab atau ghaibah orang ketiga. Ya, kum, misalkan untuk mengatakan kum tu, kum ta, koma, komu. Fadzahiru yarfa'uhu al-madi. Nah, maka isim zahir dirofakkan oleh fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, ja'a zainun yaji'u zainun. Fa'in kana mufradan. Nah, berikutnya. Apabila fa'ilnya berupa isim mufrad, au jam'a taksirin, au jam'a mu'anasin saliman, apabila dia mufrad apabila dia isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim, maka dia rufi'a bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin, maka dia didomakan dengan dhamma dhahirah ja'a zaidun atau muqaddarah ja'a al fata ja'a akhi ja'a al qadi wa in kana musannan. Nah, kalau dia musanna au jam'at mudzakkarin saliman atau di jamak mudzakkar salim au isman minal asma'i sittati ya, atau dari isim asma sita rubi abi mayanubu anha, maka dia dirofakkan dengan yang menggantikan dari dhamma. Ya, yang menggantikan dari dhamma ada berapa tuh? Ada tiga, al alif, al waw dan nun. Ya. Nah, rubi ayanubu yanubu anha wa huwa al alif al musanna. Ya. Ja rajulan wal waw fi ma'da dan waw pada selainnya itu pada jamak mudzakkar salim dan asma'u asittah. Nah, wa amsalatu dzalika ma'rufatun. Nah, contoh-contohnya ini sudah diketahui wa qad taqaddamat ya dan telah berlalu wa dzakara al musannifu ba'daha. Dan musannif pun penulis kitab Al-Mutabimah telah menuliskan ya telah menyebutkan sebagiannya. Kemudian wa qawluhu wal mudmaru ila akhir. Al mudmaru yang qasimu ila muttasilin. Nah, yang namanya mudmar terbagi menjadi muttasil. Ya. Kalau muttasil contoh darabtu darabna, ini fa'il semua. Darabtu darabta darabti. Darabtum darabtuma darabtunna darabtum darabna. Ya. Ila akhir. Nah, ini namanya muttasil, fa'il dhamir muttasil. Atau munfasil. Yang terpisah, ma qama illa ana. Ananya adalah fa'il. Tapi hakikatnya enggak ya. Hakikatnya adalah dia istisna mufarrak. Fa'ilnya bukan itu ya. Fa'ilnya mana? Saya mau tanya nih, misalkan. Ma qoma illa ana. Fa'il dari qoma mana sini Panji? Hah? Pak, fa'il dari qoma mana? Mahdhuf apa takdirnya? Ahadun. Ma qoma ahadun illa ana. Berarti ana itu hakikatnya bukan fa'il. Hakikatnya apa dia? Badal. Ya. Maqama illa ana. Ya, maqama illa nahnu, maqama illa huwa, maqama illa anta dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala fa ayyadana alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim. Coba diirab ayat ini. Syekh Hafidz, diirab ayat ini. Tidak usah dipikirin fa-nya. Fa-ayyadana. Nah, fa-ilun. Domir fa-ilun. Fa-ayyad. Ayyad berarti fa-il ma-di mabni ala sukun. Amanu fa'ayyadana alladina. Alladina isim mausul mabni ala sukun. Mabni ala apa itu? Ala al-fat. Naam. Hah? Mabni ala dom. La. Oh iya, mabni ala dom boleh ya. Kalau mazhabnya Ibn Jurum apa? Mabni ala al-fat abada. Nah, mabni ala dom. Ya, liti salihi domir wawil jama'ah. Terus, wawil jama'ah. Bisirat inasmin. Bimali nasmin. Yang benar antum. Jumlah amanu ala aduwihim la mahala laha la mahala laha min al-i'rab. Baik. Ya. Ala aduwihim jar majrur wa mudaf mutalik dengan amanu. Nah. Itu i'rabnya. Domir na, na domir mutasil mabni ala sukun bi mahali. Kan kita sudah sebutkan yang disebutkan oleh yang namanya mabni itu irobnya enggak nampak, enggak. Jadi ya orang sering aja nyebutnya irfail gitu. Itu mungkin ya untuk mempercepat kali ya. Tapi aslinya enggak gitu. Kalau lil ikhtisar ya silakan aja. Tapi aslinya enggak kayak gitu. Kalau enggak salah nih ayat-ayat sebelumnya apa sih? Ayat alladzina amanu ala udhuhim. Ayat sebelumnya. Oh iya, alladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina min ansari Allah. Qala al hawariyuna man ansari Allah. Baik, ini dia. Baik, berikutnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ini sama i'rabnya. Ma'nya mana fi ya'lamu bil mudhari. Junuda maf'ul. Wahu mudaf rabbika mudaf wahu mudaf kaf mudafun ilaih illa harfulistisna huwa badal dari fa'il ya'lamu, yaitu dhamir apa namanya mahdzub ahadun. Nah, wa qauluhu nahu aqaimun zaidan aqaimu zaidani ila akhir. Fa zaidani fa'ilun biqaim li'annahu fi ta'wilil fi'li wa taqdir ayaqumu zaidani. Ah, jelas ya. Alwanuhu mukhtalifun alwanuhu alwanuhu fa'il dari mukhtalifun li'annahu fi ta'wilil fi'li ikhtalafa yakhtalifu mukhtalifun. Fatakdiru yakhtalifu alwanuhu. Ini jelas juga. Nah, gampang ini ya. Sudah hampir sejam ini. Qala walil fa'ili ahkamun. Fa'il memiliki beberapa hukum. Minha annahu la yajuzu hadfuhu. Di antaranya yang tidak boleh dihadaf. Liannahu umdatun, karena fa'il adalah umdah. Ya. Umdah di induk kalam. Fa'in zahara fil labdi. Nah, jika dia nampak dalam lafaz qama zaidun atau zaidan qama. Wadaka, maka itulah fa'il. Wa illa, tapi kalau dia tidak nampak ya dalam lafaz ya fahuwa dhamirun mustatir. Maka fa'ilnya berarti dhamir mustatir. Zaidun koma. Mana fa'ilnya? Ya, dhamir mustatir yang ada di koma. Nah. Pak Panji, baca Panji. Qawluhu wal fa'ili ahkam ay katsiratun. Katsara musannifu minha khamsatu ahkam. Al-awwalu annahu umdatun fil kalam. فلا يجوز حذفه لأنه مع الفعل كجزء أي كلمة لا يستغنى بإحداهما عن الأخرى. بإحداهما بنار ودا. بإحداهما عن الأخرى. فإن ظهر في اللفظ بأن نطق به. بأن نطق. بأن نطق به. ظاهرا كان أو مضمرا كمثالي المصنف فذاك هو الفاعل وإن لم يظهر باللفظ فهو ضمير مستتر راجع إلى ما قبله نحو زيد قام ففي قام ضمير مستتر تقديره هو راجع إلى زيد تنبيه يستثنى من هذا الحكم مواضع يجوز فيها حذف الفاعل بالإرادة منها فاعل الفعل المدعو للمجهول نحو ضرب زيد أصله ضرب أمر زيدا فحذف الفاعل وأقيم المفعول في مقامه ومنها في الاستثناء المفرغ نحو مقام إلا هند فهند بدل من الفاعل المحذوف في الاستثناء apa tadi bacanya مفرغ مفرغ فهند بدل من الفاعل المكتوب وتقدير ما هو أحد إلا هند إلى غير ذلك. Qawluhu walil fa'ili ahkamun. Ya, fa'il memiliki beberapa hukum. Ai kasiratun, banyak ini. Ya, banyak. Di antaranya ialah ya. Dzakara al-musannifu minha khamsata ahkamin. Musannif di sini Al-Hattabi menyebutkan lima hukum. Lima hukum dari fa'il. Taibar kalabikum. Kata beliau, al-awwal annahu umdatun. Ini hukum yang pertama. Ya, bahwasanya ya, fa'il itu umdah fil kalam dalam sekalimat. Fala yajuzu hadfuhu. Maka tidak boleh dihadaf. Di annahu ma'al fi'li kajuz'ai kalimatin. Karena keberadaan fa'il dengan fi'il itu seperti dua bagian dalam sebuah kalimat. La yustaghna bi ihdahima 'anil akhar. Ini maknanya kalau terjemahin secara bebas, keduanya saling membutuhkan, begitu aja. Ya. Keduanya saling membutuhkan. Sudah? Kemudian fa'in dhahara fil lafzi. Nah, jika sekarang fa'il tersebut nampak dalam lafaz bi'an nutiqa bihi, yaitu dengan diucapkan, zahiran kana au mudmaran, apakah zahiran atau mudmar, ja'a zaidun atau laqad ja'a. Kamitsalai al-musannif, semisal dua contoh pada musannif, yaitu qama zaidun dan zaidan qama. Ya. Fadaka huwa al-fa'il, maka itulah fa'il. Ya, itulah fa'il. Taib. Wa illam yadhhar fil lafdhi, namun kalau tidak nampak fa'il di lafaz, fa huwa dhamirun mustatirun. Maka dhamir mustatir raji'un ila ma qablah, yang akan kembali kepada sebelumnya. Zaidun qoma, maka fa fi qoma terdapat dhamirun mustatirun. Takdiru huwa raji'un ila Zaidin. Kembalinya ke mana? Ke Zaid. Tanbihun. Ini ada, lihat di sini ada warning. Yustasna min hada hal hukmi mawadi'u. Nah, ini dikecualikan dari hukum ini beberapa mawadi', beberapa poin, beberapa tempat, yajuzu biha hadful fa'ili bittiradin. Ya, yang boleh dihadap ya fa'ilnya bittirad secara berturut-turut. Ya. Artinya dalam setiap keadaan. Minha fa'ilul fi'li al-mabni lil majhul. Ya, nahu Zaidun, duriba Zaidun, asluhu daraba Amrun Zaidan. Ya, fahudhifa al-fa'ilu, maka fa'il dihadap, wa uqima al-maf'ulu bih maqamahu. Maka kemudian uqima maf'ulu bih, ini enaknya bukan maqamahu, muqamahu. Ya. Muqamahu. Ya. Tempatnya. Jangan maqam. Ya. Aqoma yukimu. Karena kalau mukom, isi makan dari aqoma yukimu. Nah. Kalau makom, isi makan dari koma yakumu. Makoman. Ya. Nah, kalau mukom, maudi'ul ikoma. Isi makan dari aqoma yukimu. Ya. Maka dia pun ditempatkan, maf'ul tadi ditempatkan pada tempatnya, tempatnya si fa'il. Nah, ini berarti fa'ilnya dihapus. Ya. Fa'ilnya dihapus. Nah. Ya. Kemudian wa minha fil istisna al mufarraq. Kemudian pada istisna mufarraq. Mufarraq itu kan kosong ya. Itu mustasna minhunya ya enggak ada gitu. Mustasna minhunya enggak ada. Atau belum disebutkan. Ini mustasna mufarraq. Ma qama, nah ini kan mustasna minhunya enggak disebutin ya. Nah, ini mustasna minhunya enggak disebutin. Itu namanya mustasna mufarraq. Maqama ila hindun. Nah, maka hindun badalun minal fa'ili al mahdhubi. Taqdiruhu maqama ahadun ila hindun ila ghairi dzalik dan seterusnya. Taib barakallahu fikum. Ya. Nah, bagaimana nanti dengan fa'il misalkan pada ma yang di apa namanya? Khama ada khala yang didahului oleh ma masdariyah. Kan jadinya jadi fi'il ya. Ma ada Zaidan begitu misalnya. Nah, ja'at tulabu ma ada Zaidan. Nah, ada jadi fi'il. Mana fa'ilnya? Ya, dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa wujuban. Ma aktsara atau ma ajmala Zaidan misalnya. Mana fa'il dari ajmala? Demi mustatir wujuban takdiruhu huwa. Nah, dan seterusnya kayak begitu. Ya cukup ya. Sudah satu jam lebih di sini. Pembahasan ini aja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.